Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala asy-syarih Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah inda qawlihi ta'ala ya bunayya aqimis shalah. Kita sampai pada penggalan ayat yang berikutnya, yaitu wasiat Luqman Al-Hakim rahimahullah kepada putranya yang berikutnya berbunyi ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, wahai putraku, aqimis shalah, tegakkanlah as-shalah. Maqala salli. Tidaklah Luqman Al-Hakim rahimahullah mengatakan salli, salatlah engkau. Wa inna maqala aqimis shalah, yang beliau katakan adalah aqimis shalah, tegakkanlah salat. Sehingga tidak hanya sekedar memerintahkan salat, tidak hanya sekedar mengerjakan salat, tapi yang beliau perintahkan adalah tegakkanlah salat. Qala hafizallahu wa tanabbahu li ma'nal iqamah. Maka hendaklah memperhatikan makna iqamah. Kita perhatikan apa sebenarnya makna iqamah, makna menegakkan salat, ya, kalimat atau kata menegakkan di dalam ayat ini. Ya'ni maknanya adalah an ta'tiya biha 'alal wajhil akmal, yaitu engkau mengerjakannya dengan cara yang paling sempurna, dengan cara yang paling baik. Alladhi syar'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala min at-taharati allati la tuqbalu as-salatu illa biha. Engkau mengerjakannya dengan cara yang paling sempurna yang Allah syariatkan dari taharah, yaitu dengan mengerjakan taharah yang tidak diterima salat kecuali dengan mengerjakannya dengan taharah. Fala budda min at-taharati min al-hadatsain al-asghari wal akbar. Maka harus didahului dengan taharah, dengan bersuci dari dua hadas, yang kecil maupun yang besar. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Tidaklah Allah menerima salat kecuali dengan tuhur, kecuali dengan wudu. Falabudda minat tuhur, maka harus diawali dengan wudu, karena wudu adalah syarat sah dari salat. Tuhur bidhammit ta. Di sini disebutkan la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Tidaklah Allah menerima salat kecuali dengan tuhur. Disebutkan ta dengan harakat dhammah. Ya, tuhur. Maka yuradu bihi al-fi'il. Kalimat tuhur, jika ta'nya berharakat dhammah, maka yang dimaksud adalah fi'ilnya, perbuatannya. Yaitu perbuatan wudu, aktivitas wudunya yang dimaukan. jika ta'nya berharakat fathah tahur, fayuradu bihi al-ma, maka dimaksud adalah airnya yang dimaukan. Sebagaimana wudu dan wadu, dalam bahasa Arab wudu bermakna fi'ilnya, perbuatannya, mencuci kedua tangan, ya, berkumur-kumur, ya, istinthar, istinsyak, kemudian mencuci wajah, membasuh wajah, dan seterusnya. Perbuatannya yang dimaksud. Adapun jika berharokat fathah, tohur, atau wadu, maka yang dimaksud adalah airnya. Falabudda minat tuhur, maka harus diawali dengan tuhur, itu wudu, wattaharah, dan bersuci. Minal hadathil asgar wal akbar, baik dari hadath kecil maupun hadath besar. Walabudda min sitril aurah, dan juga harus menutup aurat. Walabudda min istiqbalil qiblah, dan juga harus menghadap kiblat. Beliau menyebutkan syarat-syarat dari syarat sah salat. Wa hunaka arkanun la budda minha. Di sana juga salat itu juga memiliki rukun-rukun yang harus ditunaikan. Minat takbir ila taslim. La budda minal ityani biha. Baik mulai dari takbir yaitu takbiratul ihram sampai dengan salam harus dikerjakan. Taftatihu salataka bitakbirillahi wa ta'zimihi subhanahu wa ta'ala. Engkau membuka salatmu dengan takbir, membesarkan Allah dan mengagungkannya. Fataqul Allahu Akbar, maka engkau mengatakan Allahu Akbar di awal salat, ya, yaitu takbiratul ihram. Thumma taqra' al-fatiha, kemudian engkau membaca al-fatiha. Ini rukun-rukunnya. Sehingga di antara rukun-rukun salat adalah takbiratul ihram, kemudian al-fatihah. Sehingga membaca doa istiftah hukumnya apa? Bukan rukun, tapi sunnah, mustahabbah. Walabudda minha, membaca al-fatihah harus dikerjakan. Karena dalilnya adalah sabda Rasul, la salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang. Di sini adalah an-nafiyah, la salata. Dan di sini adalah nafyus sihah, menafikan kesahihan dari salat. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Thumma tarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah itu rukun yang berikutnya yaitu ruku', sampai tuma'ninah di dalam ruku'. Wa idza lam ta'ti bit tuma'ninah fa salatuka ghairu sahihah. Jika engkau tidak mengerjakannya dengan cara yang tuma'ninah, fa salatuka ghairu sahihah, maka salatmu tidak sah. Dan kadar tuma'ninah yang wajib di dalam sholat adalah berhenti sejenak dengan tenang, anggota badannya secara sempurna pada posisinya selama bisa membaca zikir yang wajib. Itu kadar tuma'ninah yang wajib dalam sholat. Jika kurang dari itu, maka sholatnya tidak sah. Misalnya ketika kondisi ruku', tulang-tulangnya harus pada posisi ruku, ya, punggungnya lurus. Nah, kemudian dia berhenti sejenak pada kondisi yang seperti itu, pada posisi itu, sepanjang atau selama bisa menunaikan zikir wajib. Zikir yang wajib dalam ruku adalah membaca tasbih sebanyak satu kali. Subhana rabbiyal azim. Nah, sudah cukup. Itu sudah menunaikan tuma'nina yang wajib. Jadi kalau kurang dari itu, maka sholatnya tidak sah. Qala habidahullah, falabudda minat tuma'ninah. Maka harus disertai dengan tuma'ninah. Thumma tarfa' hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian engkau mengangkat punggungmu sampai tuma'ninah, berdiri. وحتى يعود كل فقار إلى مكانه لا تستعجل. Sampai kembali semua ruas tulang belakang di posisinya. Faqar di sini adalah ruas-ruas tulang belakang kembali ke posisinya semula, yang sebelumnya rukuk ya, kemudian bangkit berdiri sampai lurus tulang punggungnya. La tasta'jil, jangan engkau tergesa-gesa. Fala budda minat tuma'nina, ya. Sebagian orang dari rukuk bangkit berdiri, belum tegak berdiri, belum kembali ruas tulang belakangnya ya secara tegak, langsung dia turun sujud. Yang seperti ini ya, na'am, juga bisa membatalkan sholat. Perhatikan juga lafaz tuma'ninah di dalam sholat, terutama ketika bangkit dari rukuk ya, menuju gerakan i'tidal, yaitu tegak, berdiri tegak. Terkadang sebagian orang ketika berdiri dari rukuk, tangannya bergerak tanpa dia sadari ya. Jadi ketika bangkit dari rukuk, tangannya digerak-gerakkan. Paham ya yang maksud? Sami Allahu liman hamidah, kemudian tangannya tidak berhenti, tidak tuma'ninah, tapi digerak-gerakkan, baru langsung kemudian sujud. Ini juga dikhawatirkan bisa menjadikan sholatnya tidak sah ya, sehingga harus berhenti sejenak, tuma'ninah di dalam gerakan sholat tersebut. Fala budda minat tuma'ninah, harus disertai tuma'ninah. Thumma tahwi ila sujud, kemudian setelah itu engkau turun untuk sujud. Ba'da hadhihi tuma'ninah, setelah tuma'ninah ini, setelah gerakan yang tuma'ninah. Wa ta'ti bis sajadatil ula, kemudian engkau melakukan gerakan sholat yang, gerakan sujud yang pertama. Hatta tatma'inna fiha sajida, sampai engkau tuma'ninah di dalam sujud ya, itu dengan menempelkan 7 anggota sujud. Nah, sebagian ulama memberikan peringatan terkhusus kepada orang-orang yang memakai kacamata. Ini harus berhati-hati, jangan sampai kacamatanya menghalangi menempelnya anggota sujud pada ya bumi. Terkhusus orang yang pakai kacamata biasanya bisa menghalangi hidungnya untuk menempel ke tanah atau ke bumi. Nah, ini kalau kacamatanya menghalangi yang demikian, maka harus dilepas ya, karena yang seperti itu bisa menghalangi menempelnya anggota sujud pada tempatnya. Thumma tarfa' ra'saka, kemudian setelah sujud dan membaca zikir sujud, dan tadi ya, kadar tuma'ninah pada semua posisi, pada semua gerakan seperti itu, sepanjang bisa membaca zikir yang wajib di setiap posisi. Thumma tarfa' ra'saka, kemudian setelah itu engkau mengangkat kepalamu. Wa tajlis, wa tajlisu tadhkurullaha fi hadzal julus bainas sajdatain, kemudian engkau duduk membaca zikir, berzikir kepada Allah, itu zikir duduk di antara dua sujud. Tsumma tasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian setelah itu kalau kadar tuma'ninah pada posisi duduk di antara dua sujud ya adalah sepanjang bisa membaca zikir wajib, yaitu rabbighfirli. Thumma tasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujud sampai tuma'ninah pada posisi sujud. Thumma fa'al mithla dhalik, kemudian engkau kerjakan yang seperti itu. Fi salatika kulliha, di salatmu seluruhnya, yaitu di semua rakaat. Kama 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatah, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada al-musi' salatah, orang yang berbuat buruk di dalam sholatnya, yaitu yang tidak sempurna mengerjakan sholat. Ini ma'ruf di kalangan para ulama, hadis musi'is sholat, hadis orang yang tidak sempurna sholatnya. Beliau sebutkan di sini hadis tersebut. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasalla. Dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah pernah masuk ke dalam masjid, kemudian masuklah seorang pria, kemudian pria itu melakukan sholat. Fasallama 'alan nabi, setelah selesai sholat pria tadi menghampiri nabi dan mengucapkan salam kepada nabi. Faradda wa qala, nabi membalas salamnya, menjawab salamnya, dan beliau bersabda, irji', kembalilah engkau. Fasalli, ulangilah sholatmu. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum sholat, artinya belum sah sholatnya, belum sempurna sholatnya, karena dia tidak mengerjakan rukun di dalam sholatnya. Faraja'a yusalli, maka pria tadi pun kembali ke tempatnya dan mengerjakan sholat. Kama salla thumma ja'a fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lakukan kembali sholatnya, dia kerjakan sama seperti sholatnya yang pertama. Kemudian dia datang kembali menghampiri nabi, mengucapkan salam kepada nabi. Nabi menjawab atau bersabda, irji', seperti jawaban beliau yang pertama, kembalilah engkau. Fasalli, ulangilah sholatmu. Fa'innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum sholat. Ini terulang sampai 3 kali. Ya, sholat lagi, kembali lagi, dibegitukan lagi sama oleh nabi alaihi salatu wassalam, disuruh kembali mengulangi sholatnya sampai terjadi 3 kali. Faqala, walladhi ba'athaka bilhaqqi ma uhsin ghairahu fa'allimni, sampai 3 kali. Kemudian dia datang lagi kepada nabi dan mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ya, maksudnya yang beliau tahu hanyalah itu, cara mengerjakan sholat yang beliau tahu hanyalah yang sudah beliau kerjakan tadi. Fa'allimni, maka ajarilah aku wahai nabi. Ya, permintaan beliau untuk kepada nabi untuk mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar, yang sah. Faqala, maka nabi pun memberikan bimbingan alaihi salatu wassalam, idza qumta ila sholati fakabbir, jika engkau berdiri menegakkan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Ya, ini adalah takbiratul ihram. Jadi yang dijelaskan di dalam hadis al-musi' salatah, ini adalah gerakan-gerakan dan amalan-amalan yang sifatnya rukun di dalam sholat, yang tidak akan sah sholat seseorang jika tidak mengerjakannya. Sehingga di sini adalah acuan dan dasar para ulama untuk menentukan rukun-rukun di dalam sholat. Hadis apa? Al-musi' sholatah, hadis orang yang tidak sempurna sholatnya. Fakabbir, maka bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah engkau apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Yang demikian bimbingan Rasulullah dalam hadis ini. Ini adalah lafaz yang mujmal, lafaz yang global. Bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Ya, tapi nanti Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain, yang mana dalam kaidah usul fiqh, hadis yang atau dalil yang memiliki lafaz yang mujmal, yang global, harus dibawa ke pemahaman hadis yang mubayyan, yang jelas, ya, yang rinci. Sehingga dimaksud beliau dalam sabdanya ini, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, maksudnya adalah membaca apa? Al-Fatihah. Membaca Fatihatul Kitab, ya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti oleh syarih. Thumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku'lah sampai tuma'ninah di dalam ruku'. Sehingga di sini ada nas wajibnya tuma'ninah di dalam semua gerakan sholat, bahkan rukun hukumnya. Ya, tuma'nina adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Thummarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah, angkatlah kepalamu sampai tegak berdiri. Thummasjud hatta tatma'inna sajida, Kemudian sujudlah sampai tumakninah di dalam sujud. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian angkatlah sampai tumakninah di dalam duduk. Itu duduk di antara dua sujud. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Dan kerjakanlah yang seperti ini di salatmu seluruhnya. Qala asy-syarih hafizahullah wa qawluhu iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Penggalan sabda Nabi, yaitu perintah kepada al-musi' salatah, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Hadza mubayyanun biqaulihi alaihi salatu wassalam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Penggalan hadis ini dijelaskan oleh sabda Rasul yang lain yang berbunyi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada atau tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, ada pemahaman yang keliru ketika memahami penggalan hadis ini. Beliau menjelaskan, ba'adul madhahib, sebagian madhab, kal madhabil Hanafi, seperti madhab Hanafi, yata'allak biqaulihi, mereka bergantung atau berdasar pada penggalan hadis ini, yaitu iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Qalu, mereka mengatakan berdalil dengan penggalan hadis ini, yaqra al-musalli ayya ayatin, yang rukun atau yang wajib bagi seorang yang sedang sholat adalah membaca ayat apapun, ya, bukan Al-Fatihah. Jadi yang rukun itu bukan Al-Fatihah, yang rukun adalah membaca ayat apapun dari ayat-ayat Al-Quran, walau mudahammatan. Jadi beliau memberikan contoh, walaupun orang yang sholat tadi hanya membaca penggalan ayat ini, mudahammatan, satu ayat di dalam surat Ar-Rahman, tapi pendek, cuma satu kalimah, mudahammatan. Kemudian ketika berdiri membaca ini, langsung rukuk, sudah sah sholatnya. Ini ya mazhab Hanafi, takfi, yang seperti ini cukup kata mereka. Hadza ghalat, maka ditegaskan oleh syarih di sini, ini adalah kesalahan, ini adalah ghalat, kekeliruan. Fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana al murada min qawlihi, karena Rasulullah telah menjelaskan maksud dari ucapannya, thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an biqaulihi alaihi salatu wassalam la salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Ya, sehingga memahami dalil, memahami nas-nas syariat harus dengan ya secara menyeluruh, menggabungkan pemahamannya antara dalil yang satu dengan dalil yang lain tadi, ya. Dalil yang sifatnya mujmal, yang global, harus dipahami dengan dalil yang lain yang sifatnya mubayyan, yang terperinci dan detail, yang jelas, ya. Nah, seperti dalam kasus ini, haruslah kita memahami penggalan hadis thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, harus dipahami dengan hadis Rasul yang lain yang berbunyi la salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Atau dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi umil Qur'an fahiya khidajun salatan ghairu tamamin. Barang siapa yang salat dan tidak membaca padanya umul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, fahiya khidajun, maka salatnya, hiya di sini kembali kepada as-shalah, fahiya, maka salatnya khidajun, ya. Khidaj, beliau ucapkan 3 kali, ghairu tamam, ya. Salatnya adalah khidaj, ghairu tamam, tidak sempurna, ya. Khidaj dijelaskan oleh para ulama ahlul lughah, diantaranya Al-Khalil ibn Ahmad, kemudian Al-Asma'i, Abu Hatim As-Sijistani, Al-Harawi, makna al-khidaj adalah an-nuqsan, kurang, sehingga salatnya kurang, tidak sempurna. Di sini juga Syekh Rabi hafizahullah menjelaskan makna khidaj yang lain, ya. Khidajun ya'ni maitah. Khidaj dalam bahasa Arab juga bermakna maitah, bangkai. Ya. Bangkai binatang. Mithlu janinin naqah, seperti janinnya atau bayi unta. Bayi unta, yakhruj saqatan mayyitan, ketika lahir dalam kondisi, ya, dilahirkan dalam kondisi mati. Mayyit, la fa'idata fihi, maka tidak ada faedahnya. Ya, bayi unta dilahirkan dalam keadaan mati, tidak ada faedahnya. Seperti itu gambaran sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. La fa'idata fihi, itu sholatnya tidak sah, tidak ada faedahnya. Qala hafizahullahu ta'ala, wa tusalli khashi'an lillahi mustahdiran 'azamatahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang selanjutnya adalah perintah untuk khusyuk di dalam sholat. Hendaknya engkau sholat dalam kondisi yang khusyuk, khashi'an lillah, mustahdiran, menghadirkan 'azamatahu, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, Allah memuji kaum mukminin. Ya, qad aflahal mu'minun, sungguh berhasil dan beruntung orang-orang mukmin. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat kaum mukminin yang tidak akan sempurna keimanan seorang kecuali dengan melengkapi dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Ya, jika sifat-sifat tersebut tidak ada pada dirinya, maka cacat keimanannya. Ya. Qad aflahal mu'minun, beruntung dan berhasil orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu mereka orang-orang yang khashi'un, yang khusyuk di dalam salatnya. Nasallallahu ta'ala ayyassir lana an nakuna minal khashi'in fi salatina, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ila akhiril ayatil karimah, sampai akhir ayat, asyahid minha, poin yang ingin kita angkat di sini, syahidnya adalah al khusyuk fi shalah, itu khusyuk di dalam salat. Al khusyuk huwa ruhus shalah, khusyuk itu adalah ruhnya salat. Sebagaimana badan kalau tidak ada ruhnya, tidak hidup badan itu, tidak ada faedahnya, mayit dia. Ya, begitu juga salat, khusyuk adalah ruhnya. As-salatun la khushu'a fiha wa la istihdara fiha li'azamatillah subhanahu wa ta'ala wa la tadabbura lima yaqra'uhu al-musalli fiha khalalun shadidun. Salat yang tidak ada khusyuk padanya, tidak ada padanya menghadirkan keagungan Allah, ya. Wa la tadabbura, dan tidak ada tadabbur di dalam salat tersebut pada apa yang dibacanya. Ketika membaca Al-Fatihah, Al-Quran, zikir-zikir dalam sholat, zikir ruku, zikir iktidal, zikir sujud, jika tidak ada tadabbur, menghayati, mentadabburi makna-makna dari zikir tersebut, maka fiha khalalun syadid, di dalam sholat tersebut, ya, terdapat cacat yang sangat parah. Cacat yang sangat parah. Yakfi annahu la yasduq alaihi hadzal wasf, cukup baginya, tidak mengenai padanya sifat ini, atau tidak dibenarkan padanya sifat ini. Itu seorang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak ada menghadirkan di dalam kalbunya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pula mentadabburi zikir-zikirnya. Yang seperti ini tidak benar, atau tidak benar, ya, sifat itu dilekatkan padanya, yaitu sifat alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Yuhram min hadza tsana, dia diharamkan dari pujian Allah ini. Wa min hadza almadh al'azim, dan dari sanjungan Allah yang agung ini, yaitu ketika Allah menyanjung dan memuji kaum mukminin bahwasanya mereka telah berhasil dan beruntung, tapi harus memiliki sifat yang Allah sebutkan berikutnya, di antaranya adalah khusyuk di dalam salat. Kemudian beliau menyampaikan nasihat, fahris ala an takhsha fi salatik, maka hendaknya engkau bersemangat untuk khusyuk di dalam salatmu. Bagaimana cara untuk bisa khusyuk? Beliau membimbingkan an tansa ad-dunya, engkau melupakan dunia ketika salatmu. ya, tansa al-mal wal-iyal wa tansa kulla syai'in. Engkau melupakan hartamu, ya, perdaganganmu, ya, dan sebagainya. Wal-iyal, dan juga engkau lupakan keluargamu. Urusan-urusan duniawi engkau lupakan. Wa tansa kulla syai'in, engkau melupakan seluruhnya, segala sesuatu. Wala yabqa fi dzakiratika illa istihdaru 'azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tersisa di ingatanmu, tidak ada yang tersisa di benakmu kecuali menghadirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadabburu ma tatluhu minal ayati allati taziduka imanan. Dan tidak ada tersisa di dalam ingatan dan benakmu kecuali tadabbur, mentadabburi apa yang kau baca dari ayat-ayat Al-Quran yang akan menambahmu keimanan. Ya, demikian. Dan ini adalah suatu yang sulit, bukan suatu yang mudah. Illa man yassarahullah, kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan bisa memiliki keutamaan yang seperti ini, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam mabarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.